Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita pertolongannya, kekuatannya, hidayah dan taufiknya, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu di tempat yang mulia. Tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah masajiduha. Masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh seorang yang duduk di masjid dalam rangka untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quranul Karim, sebagaimana telah datang di dalam hadis yang sahih, hal yang demikian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan orang yang duduk di masjid dalam rangka yatluna kitab Allah, untuk membaca Al-Quranul Karim atau untuk mempelajarinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka satu hal yang harus senantiasa kita ingat, ini semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai muncul terbetik di hati kita tatkala kita bisa menjalankan suatu amalan, tatkala kita bisa istiqamah di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki sangkaan ini adalah karena kecerdasan kita, ini adalah karena semangatnya kita. Tidak demikian. Tapi semua adalah semata-mata taufik, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa yang sering dibaca oleh kaum muslimin doa yang sering kita baca di dalam sholat kita dan kita sering mengulanginya, senantiasa membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maka di sini barakallahu fikum terdapat faedah yang sangat penting, bahwasanya yang namanya ibadah sekecil apapun tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana kecuali dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hal yang penting yang senantiasa kita ingat adalah bagaimana kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Apakah sudah benar syukur yang kita lakukan dengan berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak? Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan hidayatul haq. Seorang diberi hidayah oleh Allah untuk berjalan di atas agama yang lurus. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah sudah benar syukur yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah syukur yang kita lakukan baru sekedar pengakuan? Karena tatkala seorang mengatakan bersyukur, semua orang itu bisa, ya, bisa mengatakan bersyukur. Sehingga sekali lagi yang menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing, sudahkah benar syukur yang kita lakukan? Bersamaan kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasannya orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Sehingga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangatlah sedikit dari kalangan hambaku yang mau bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian. Orang yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar jumlahnya sangat sedikit dengan syukur yang sebenar-benarnya. Maka telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Kitab yang berjudul Al-Fawaid, tulisan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun yang namanya bersyukur, beliau menyebutkan adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Kata beliau yang namanya bersyukur itu adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bersyukur itu maknanya adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan, dengan berbagai macam ibadah yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Inilah yang disebut dengan bersyukur. Inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar-benar menjalankan syukur tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita senantiasa mendekatkan diri-diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan salihat? Sudahkah kita melakukan yang demikian? Inilah yang menjadi pertanyaan untuk diri kita semua. Barakallahu fikum. Hal yang demikian sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para nabi, kepada para rasul dan orang-orang yang beriman, supaya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan, menjalankan amalan-amalan salihat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, perintah kepada para rasul dan juga perintah kepada orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai segenap para rasul, wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang tayyibah, makanan-makanan yang baik. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud makanan thayyibah adalah thayyibah baik dari dua sisi. Makanan yang baik di sini adalah makanan yang baik dari dua sisi. Yang pertama adalah thayyibun fi dzatiha, baik dari sisi zat makanan itu sendiri, bukan makanan-makanan yang haram. Kemudian yang kedua adalah thayyibun bikasbiha, baik dari sisi penghasilan. Sehingga bukan dari satu sisi saja, makanan yang didapatkan juga makanan yang baik-baik, tentunya makanan yang sehat. Kemudian cara mendapatkannya pun dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan cara membalimi manusia, dan seterusnya. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa'amalu salihah, dan beramalah kalian dengan amalan-amalan salihah. Maka dijelaskan oleh al-imam Al-Alamah Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ayat ini menunjukkan anna syukra huwa al-a'malus salihah. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwasannya yang namanya bersyukur itu adalah menjalankan amalan-amalan salihah. Sehingga bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Betapa banyak orang yang menganggap bahwasannya syukur itu hanya diucapkan dengan lisan. Banyak orang yang menganggap demikian. Jadi menganggap orang tatkala sudah mengucapkan alhamdulillah, berarti dirinya sudah menjadi orang-orang yang syakirin. Saya sudah termasuk orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena sudah mengucapkan alhamdulillah. Banyak yang memahami arti syukur sebatas kalimat alhamdulillah. Maka ini keliru. Karena yang namanya syukur itu bukan hanya sekedar itu. Tapi tadi yang dijelaskan oleh para ulama adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Tatkala mensifati nabinya yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di antara sifat yang Allah berikan kepada beliau adalah syakiran li'an umihi. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar yang sangat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gelar seorang hamba yang bersyukur. Ini merupakan kedudukan yang sangat mulia. Tapi pada ayat sebelumnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umi. Al-ayah. Jadi ayat sebelumnya telah Allah jelaskan bagaimana sih keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti dari sini kita mengetahui ternyata yang namanya syukur seperti ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Ibrahim alaihi salam yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seorang imam qudwah, ya, orang yang merupakan contoh untuk orang-orang yang datang setelahnya. Ini satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua adalah qanitan lillah. Arti qanitan lillah dijelaskan oleh ahli tafsir, yakni mudawamatun ala ta'atillah, orang yang terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat. Orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, hanifah. Seorang yang hanif, seorang yang lurus, senantiasa memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini sifat yang berikutnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walam yaku minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Setelah itu Allah sebutkan, syakiran li'an umihi. Seorang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka ayat ini pun menunjukkan bahwasannya yang namanya syukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan sekedar dengan lisan, tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan solihah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya syukur itu pada hakikatnya adalah menjalankan amalan-amalan solihah. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala menceritakan tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam hatta tawaramat qadamah, faqila lahu taf'alu hadha ya Rasulullah, faqad ghafarahu Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Perhatikan bagaimana ibadah yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam rangka untuk apa? Disebutkan di dalam hadis yang Mughirah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya itu bengkak. Saking apanya? Saking lamanya ya. Saking lamanya berdiri mengerjakan salat malam sehingga kedua kakinya sampai bengkak. Sehingga para sahabat ada yang kasihan dan bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melakukan ibadah seperti ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala an yakuna 'abdan syakura." Ternyata barakallahu fikum, itu semua adalah ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid di dalam hadis ini bahwasanya syukur itu bentuknya adalah menjalankan amalan-amalan salihat, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, yakunu syukru bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Sehingga yang namanya syukur rukunnya adalah dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Inilah yang namanya bersyukur. Dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati, dengan mengimani, meyakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan atau yang kita rasakan dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan karena cerdasnya kita, semangatnya kita, tidak demikian. Dengan anggota badan, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya bersyukur. Oleh karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tujuan menciptakan manusia, di antaranya adalah supaya manusia tersebut menjadi orang-orang yang bersyukur. Telah disebutkan di dalam ayat Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, terus bagaimana keadaan tatkala manusia dikeluarkan dari perut seorang ibu? Allah sebutkan, la ta'lamuna syai'ah, kalian tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Inilah keadaan manusia tatkala dikeluarkan dari perut seorang ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memberikan kepada orang tersebut penglihatan, pendengaran, serta hati. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini tujuannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pendengaran, penglihatan, serta hati supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Sehingga kembali ke makna awal, apakah hanya sekedar alhamdulillah? Tentunya tidak. Maknanya adalah supaya kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maknanya adalah supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau telah menjelaskan di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin, bahwasanya syukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, mabniyun ala khamsil qawaid, bahwasanya bersyukur kepada Allah itu, kata beliau, harus dibangun di atas 5 pondasi. Maka kalau salah satu dari 5 pondasi tersebut hilang, berarti syukurnya menjadi syukur yang batil, menjadi syukur yang keliru. Inilah yang namanya syukur. Mabniyun ala khamsil qawaid, yaitu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama di dalam bersyukur. Pondasi yang pertama di dalam bersyukur, kata beliau, adalah khudu'u syakiri lil mashkur. Pondasi yang pertama di dalam bersyukur adalah ketundukan. Orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Itu tatkala kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dibarengi dengan ketundukan. Ya. Harus dibarengi dengan ketundukan. Ini pondasi yang pertama di dalam bersyukur. Sebagai bentuk orang tersebut bersyukur kepada Allah, maka harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dan ketundukan yang paling besar, ini yang harus senantiasa kita ingat-ingat, dan ini yang sangat penting. Ketundukan yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tauhid, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Oleh karena itu, inilah inti dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, semua mengajak kepada at-tauhid. Dan inilah yang diserang pertama kali oleh musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang musyrikin, dari kalangan orang-orang kafir, maupun dari kalangan orang-orang komunis, mereka yang pertama kali serang adalah tauhid seorang, supaya mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena tatkala seorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, selesailah amalan-amalan kebaikan orang tersebut. Kekalah orang tersebut di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tatkala seorang terjatuh ke dalam dosa syirik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, menjelaskan tentang bahaya dosa syirik, menjelaskan tentang bahaya menyekutukan Allah, bahwasanya kesyirikan itu akan menghapus semua amalan-amalan kebaikan yang telah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya. Kepada nabinya tentunya juga peringatan untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk." Sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, akan terhapus semua amalan-amalan kebaikan yang telah engkau kerjakan. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh kata Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Kerugian di dunia bagi orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Sangat jelas. Karena orang-orang yang berbuat syirik mereka menjadi budaknya syayatin. Orang-orang yang menyekutukan Allah di muka bumi, mereka itu adalah menjadi budaknya syaitan-syaitan. Jadi budaknya syaitan. Sehingga terkadang mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini orang-orang yang berbuat syirik. Kalau antum tahu, di antara kesyirikan yang terjadi di daerah Solo, mereka itu meminta berkah kepada apa? Kepada kerbo, ya. Padahal kalau dibilang jenengan kayak kerbo, mau enggak? Marah ya. Orang ganteng-ganteng seperti ini kalau dibilang kayak kebo, ya. Tapi pada kenyataannya mereka apa? Merendahkan diri-diri mereka di hadapan kerbo. Sehingga orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka adalah jadi budaknya syaitan. Jadi budaknya syaitan. Hidup mereka tidak tenang. Penuh dengan was-was. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kecemasan. Masuk bulan Muharram. Acara demi acara, ritual demi ritual yang berbau kesyirikan sangat banyak. Yang terkadang ini membutuhkan dana yang cukup banyak. Mereka rela. Rela apa? Hutang untuk mengadakan acara ritual-ritual kesyirikan. Inilah budaknya syaitan. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang harus kita senantiasa perhatikan. Terlebih di masa-masa yang banyak fitnah seperti ini. Fitnah berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kesyirikan dengan bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk kesyirikan luar biasa. Ada yang bentuknya mencari berkah kepada kerbo. Mungkin di tempat lain ada yang mencari berkah di tempat-tempat yang angker dan seterusnya. Maka yang harus senantiasa kita perhatikan barakallahu fikum. Menyibukkan diri dengan mempelajari at-tauhid. Sehingga jangan merasa bosan dengan pelajaran at-tauhid. Dengan pelajaran akidah. Jangan merasa, saya sudah berulang kali selesai kitab Thalathatul Usul. Sehingga tatkala ada ustaz yang membuka kajian membahas tauhid, ini saya enggak perlu. Tauhid saya sudah bosan, ya. Dari mulai kenal dakwah salafi, tauhid, tauhid, tauhid. Yang lainlah, ya. Jangan mau dibisik-bisik oleh syaitan. Yang namanya mempelajari at-tauhid, kita terus lakukan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah inti dakwah para nabi. Inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang inti dakwah para rasul dan para nabi alaihi musallatu wassalam. Allah sebutkan walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus setiap umat seorang rasul. Apa inti dakwah mereka? Apa inti dakwah yang didakwahkan oleh para rasul tersebut? Ani'budullah. Mengajak mereka manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi at-tauhud, yaitu perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Saleh, Nabi Su'aib, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya niku sami, ya. Sama dakwahnya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi at-tauhud. Peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Begitu juga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan tauhid, diakhiri pula dengan tauhid. Di awal dakwahnya mengajak kaumnya untuk at-tauhid. Kaumnya diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah tuflihu. Kalian itu akan selamat. Siapa yang akan selamat? Itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah aliman bima'naha wa amilan bimuqtadhaha. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibarengi dengan tahu artinya. Sehingga bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah, tapi dia tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tatkala dakwah sudah mulai diterima oleh para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke negeri tetangga. Maka pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendakwahkan dakwatu tauhid. Pesan yang disampaikan untuk senantiasa menyampaikan dakwatu tauhid, karena inilah dakwah yang akan membawa barokah. Dakwatu tauhid, ini dakwah yang akan membawa barokah. Sehingga dakwah yang tidak didasari dengan tauhid tidak akan membawa barokah. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyun, yang mereka ada di dalam berdakwah, yang penting pertama kali mengajak manusia itu sholat di masjid. Ya. Kelihatannya mantap sekali. Ya. Tapi pada hakikatnya ini adalah suatu kemunduran. Bagaimana mereka mengerjakan sholat di masjid padahal masih menyekutukan Allah? Kita tahu bahwasanya perbuatan syirik ini akan menghapus amalan-amalan kebaikan. Di sana ada lagi yang membangun dakwahnya adalah khilafah Islamiyah. Jadi harus tegakkan khilafah Islamiyah, harus tegakkan ini dan itu. Meninggalkan dakwah tauhid. Apakah akan membawa barokah? Jawabannya tidak. Karena dakwah yang tidak didasari dengan tauhid itu akan rusak dan tidak akan membawa barokah. Nabi SAW tatkala mentarbiah para sahabatnya untuk berdakwah. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Nabi menyebutkan kepada Ibnu Abbas, kepada Mu'adz bin Jabal tatkala mau berdakwah, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Sudah masuk isya ya? Iya. Berarti kita sholat dulu. Tadi katanya nanti habis isya dilanjut sedikit itu ya. Nanti baru beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah. Tadi sampai pondasi yang pertama ya. Apa itu pondasi yang pertama, Mas? Di antara bentuk bersyukur, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa pondasi? 5. Kurang berapa berarti? 4 ya. Insyaallah kita lanjutkan habis isya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.